الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذرني واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-10 dan setelahnya dari surah Al-Muzzammil kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir 'ala ma yaqulun." Bersabarlah engkau wahai Rasul atas apa yang dilakukan diucapkan oleh orang-orang musyrikin dari umpatan, makian, celaan, hinaan yang mereka lakukan atas dakwah yang engkau sampaikan. Tentu ucapan-ucapan buruk yang mereka ucapkan ini ada setelah Rasulullah SAW mendakwahkan dakwah al-Islam. Sebelumnya mereka sangat memuji Rasulullah SAW. Mereka sangat mengerti, mereka sangat paham Muhammad SAW dengan budi pekerti yang sangat agung. Ucapan-ucapan yang mereka ucapkan menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka lakukan agar supaya orang lari tidak mendengar dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar, wasbir ala ma yaqulun. Bersabar atas apa yang mereka ucapkan, wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka. Baik. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Wadarni wal mukadzdzibina ulil na'mati wa mahilhum qalila. Wadarni, dan biarkan aku wahai Rasul dengan mereka-mereka ini yang mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayatku. Wadarni wal mukadzdzibina ulil na'mah, yang mereka adalah orang-orang yang akan beri nikmat di dunia ini. Harta benda yang melimpah, anak-anak yang banyak, dengan kesombongan dan keangkuhannya, penentangannya dengan kebenaran. Wadarni, biarkan aku dengan mereka. Baik. Wa mahilhum qalila, biarkan tangguhkan untuk mereka sementara waktu. Baik. Sementara waktu sesaat. Sampai ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala datang atas mereka. Yaitu kebinasaan, kehancuran. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di ayat yang lain, wala tasta'jil lahum. Jangan kau terlalu tergesa-gesa terhadap mereka. Biarkan. Baik. Akan datang saatnya nanti mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tiba-tiba adab itu turun dalam kondisi mereka lalai lengah, menyangka bahwa dengan apa yang mereka miliki dari harta benda dan yang lainnya mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah kondisi seseorang yang menentang kebenaran, tidak menjalankan syariat, kemudian Allah tetap memberikan untuknya rezeki yang banyak. Semakin lalai dan semakin lalai dia, semakin menentang, semakin congkak, semakin angkuh. La haula wa la quwwata illa billah. semakin banyak dia mengumpulkan dosa. Wa mahiluhum qalilan inna ladaina ankala wa jahima. Inna ladaina ankalan, sesungguhnya di sisi kami ada untuk mereka di hari akhirat ankala wa jahima, sesuatu yang sangat memberatkan mereka, api yang membakar, api yang memberangus mereka, tapi tentu tidak akan pernah mereka mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati sehingga selesai semua urusan, juga tidak hidup mereka dengan hidup yang nyaman. Jadi la yamutu fiha wa la yahya. Inna ladaina ankala wa jahima. Sungguhnya di sisi kami ada untuk mereka. Sudah kami persiapkan untuk mereka adab yang sangat pedih, berat, dan api yang sangat membakar. Ankala wa jahima. Wa ta'aman la ghussati wa 'adaban alima. Demikian juga mereka akan kami berikan makanan. Baik. Makanan yang sangat tidak menarik. Baik. Ankala wa jahima wa ta'aman la ghussati wa 'adaban alima. Makanan yang sangat menyakitkan tenggorokan. Baik. Tidak enak untuk dikunyah, apalagi untuk ditelan. Baunya busuk, rasanya tidak enak, pemandangannya mengerikan. Baik. Pemandangannya mengerikan. Baik. Beda tentu dengan makanan orang yang menghuni sorga. Penampakannya sangat indah, menarik. Aromanya semerbak, kemudian rasanya pun sangat lezat. Dan kebalikannya, makanan yang ada di dalam api neraka untuk penduduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan itu sangat menakutkan penampakannya, penampilan. Baik, makanan kalau di dunia kita ini untuk supaya laris seandainya itu adalah jualan, dibuat sedemikian rupa modelnya sehingga menarik. Baik, bentuknya menarik, kemudian dibuat aroma juga yang mengundang selera dan rasa pun yang mantap untuk disantap. Makanan yang mereka makan di dalam neraka dikatakan, digambarkan oleh Subhanahu wa ta'ala, la yusminu wa la yugni min ju'. La yusminu wa la yugni min ju'. Makanan yang mereka makan la yusmin, tidak membuat gemuk. Karena makanan ini membuat gemuk. Barakallahu fikum. Menambah berat badan. Orang-orang berlezat-lezat dengannya, bernikmat-nikmat dengan makanan itu. La yusminu wa la yughni min ju, dan juga tidak akan membuat mereka dengan makanan itu hilang rasa laparnya. Karena fungsi makanan yang ma'ruf adalah untuk menghilangkan rasa lapar. Dan untuk menambah tenaga. Lebih dari itu, ya untuk bersenang-senang sehingga orang gemuk. Di zaman dahulu orang senang kalau gemuk. Barakallahu fikum, senang kalau gemuk. Gemuk berisi. Allah al-musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa 'adaban alima. Makanan yang sangat tidak mengenakkan, susah untuk ditelan. Ketika mereka memakan makanan itu karena mereka lapar, bukan membuat tenggorokan enak, nyaman. nikmatnya makanan itu ketika di tenggorokan, di lidah, enak. Lewat tenggorokan sudah, tidak ada lagi rasanya. Maka ketika makanan penghuni neraka ini dimakan oleh penghuninya, mereka pun sangat tersiksa dengan makanan yang ada di lehernya. Pada saat itulah mereka minta air untuk memasukkan makanan itu. Masya Allah. Memanggil dengan sangat istighatsah mereka supaya makanan yang ada di leher mereka itu bisa turun. Karena susah untuk dikunyah, susah juga untuk ditelan. Baik. Mau dimuntahkan tidak bisa karena lapar. Pengen tetap dia memaksa untuk dia masukkan ke dalam perutnya. Masya Allah. Maka mereka pun meminta sangat, karena sangat menyiksa mereka makanan ini. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh. Bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Wa yastaghithu, kalau mereka minta air, yughathu, mereka tetap diberi. Kalmuhli yashwi alwujuh. Air yang sangat panas, mendidih, yashwil wujuh, yang bisa membakar, uapnya saja sudah bisa membakar wajah dan melelehkannya. Jadi, belum diminum ini, baru didekatkan ke mulut. Jadi, baru mereka dekatkan ke mulut mereka, wajah mereka sudah meleleh dengan uapnya. Assalamualaikum. Yashwil wujuh. Ini betapa jeleknya minuman yang untuk mereka. Dan minuman-minuman yang mereka minum ini pun bukan minuman, yakni air begitu saja. Rasanya pun tidak bagus. Minuman mereka adalah radghatul khabal namanya. Atau usara ahli nar. Perasan penduduk neraka itu yang dipakai untuk mereka minum. Perasan penduduk neraka, ya ini keringat, keringat mereka, darah mereka, nanah mereka, air mata mereka, semua yang keluar dari badannya ini yang dipakai untuk diminumkan ke mereka sendiri. Assalamualaikum. Tentunya aromanya sangat tidak sedap. Rasanya pun la haula wa quwwata illa billah. Membuat lari mereka sesungguhnya, tapi tidak ada yang lain dan mereka harus meminumnya. Wa ta'aman dha ghussati wa 'adaban alima yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila. Di hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, tarjuful ardu wal jibal, akan goncang bumi dengan segoncang-goncang. Demikian juga gunung. Sehingga gunung ini saking goncangnya dia, dia akan berhamburan sama seperti pasir-pasir. Berhamburan bahkan sama seperti awan berterbangan ke sana kemari. Yang sebelumnya dia sangat kokoh, sangat keras, sangat besar. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Baik. Masya Allah. Sama seperti pasir yang diterbangkan. Masya Allah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. S- saksi atas kalian apa yang kalian lakukan, bagaimana sikap kalian terhadap Rasul dari kekufuran dan dosa. Kama arsalna ila Fir'auna rasula, sebagaimana juga kami utus kepada Fir'aun seorang rasul atau rasul-rasul, yakni Musa alaihi salatu wassalam dengan saudaranya Harun. Fa'afa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Ternyata Fir'aun mendustakan Musa alaihi salatu wassalam, tidak mengimaninya, tidak mengikutinya, bahkan bermaksiat kepadanya. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami pun mengadab Fir'aun dengan adab yang sangat keras. Masya Allah. Baik. Ini di ayat ini ada peringatan yang sangat keras bagi orang yang bermaksiat kepada Rasul, menentang Rasul. Khawatir akan menimpa dia seperti apa yang telah menimpa Fir'aun. Karena nasnya sangat jelas. Fa'afa Fir'aunur Rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Maka Fir'aun pun mendustakan Rasul, menentangnya, tidak mengikutinya, maka kami pun adab dia dengan adab yang sangat pedih. Ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Baik, tentang penghuni neraka. Barakallahu fikum. Dan penangguhan sementara untuk orang yang menentang di dunia ini dalam keadaan dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan jasmani, diberikan fasilitas-fasilitas dalam keadaan dia menentang kebenaran. Maka ini dikatakan istidrajan, penangguhan sementara. Dikiranya bahwa kondisi itu adalah suatu yang sangat membahagiakan mereka, padahal itu adalah barakallahu fikum pembiaran sementara dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk suatu saat mereka akan diazab dalam kondisi mereka lengah lalai, dalam kondisi mereka semakin memuncak penentangannya. Baik. Allah musta. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.